Afwan Ustadz, saya sholat subuh berjamaah di masjid yang imamnya kunut. Apakah saya mengikuti gerakan imam mengangkat tangan untuk kunut? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan. Nah, sebagian para ulama menyatakan demikian, bahwa kita mengikuti imam, yakni gerakan imam, kunut bersama imam. Ada pula yang menyatakan bahwasanya kita tidak mengikutinya karena itu adalah perkara yang bid'ah muhdatsah, karena disebutkan dalam Bulughul Maram bahwasanya seorang yang tanya kepada bapaknya, bapaknya seorang sahabat, tentang kunut tersebut, dijawab ay bunai muhdats. Ay bunai muhdats. Tayib, kalau begitu apakah kita tidak mengikutinya yang berarti kita berbeda dengan imam? Maka dirincikan oleh beberapa ulama yang lain, di antaranya Syekh Al-Albani, bahwa kalau aku sholat di belakang seorang yang beristihad dengan ilmunya, maka saya ikut. Tetapi kalau saya sholat di belakang seorang yang muqallid dan tidak memiliki ilmu, sedangkan kita lebih tahu tentang itu, maka kita tidak mengikutinya, tetapi kita tetap berdiri. Artinya berdiri menunggu imam selesai kunut. Tidak rukuk duluan, tidak sujud duluan, tidak kemudian mengikuti gerakan yang berikutnya sebelum imam. Jadi tetap berdiri bersama imam walaupun tidak ikut kunut. Wallahu ta'ala alam bisawab.